Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walallahu ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan kembali tentang karakteristik dari ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Yang ketiga, yang pertama tadi bahwa ahlus sunnah wal jamaah merujuk para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ahlus sunnah wal jamaah mengembalikan perselisihan para ulama kepada kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang ketiga, yaitu dalam masalah menghormati para ulama. Ahlus sunnah wal jamaah menghormati seluruh ulama. Namun penghormatan ahlus sunnah wal jamaah terhadap ulama berbeda dengan penghormatan kaum tasawuf. Kalau tasawuf menganggap bahwa ulama yang katanya mereka wali itu tidak mungkin salah. Mereka punya keyakinan, katanya mimpi wali itu pasti benar. Sehingga akhirnya mereka mengkultuskan para wali. Mereka menganggap ya, tidak mungkin wali berkata salah. Sementara ahlus sunnah wal jamaah mempunyai keyakinan ulama wali-wali Allah. Namun mereka manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Rasulullah SAW sabda, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik anak Adam adalah setiap anak Adam itu pasti pernah salah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir Islam azakumullah wa iyakum. Ahlussunnah wal jamaah menjadikan ulama itu bagaikan bintang. Bintang itu fungsinya sebagai apa, Pak? Kompas. Kalau Bapak mau pergi ke Mekah, gunakan bintang. Nanti kalau sudah sampai di Mekah, gak perlu lagi bintang. Kita jadikan ulama untuk wasilah memahami Al-Quran dan hadis, tapi bukan tujuan. Jadi ulama itu wasilah, bukan tujuan. Maka kita nilai setiap pendapat ulama dengan Al-Quran dan hadis. Bukan Al-Quran hadis dinilai dengan pendapat ulama. Parameter kita bukan ulama, tapi parameter kita Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini harus kita pahami siapa itu ulama. Karena di Indonesia ini, Pak, pengertian ulama menjadi samar. Seakan-akan semua orang yang ceramah di televisi ulama. Seakan-akan kalau orang itu pengikutnya banyak, ulama. Jadi akhirnya semua orang diulamakan. Ini yang jadi masalah. Ikhwata Islam azakumullah. Padahal ulama itu ya, adalah orang-orang yang sangat alim terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Suyuti rahimahullah, ala ajma'al ulama ala anna al-muqallida laysa bi'alim wa anna at-taqlid laysa bil-ilm. Para ulama seluruhnya sepakat bahwa orang yang hanya sebatas ikut-ikutan saja tidak disebut ulama, dan bahwasanya sikap taklid hanya sebatas ikut-ikutan itu bukanlah ilmu. Sekarang kalau ada orang yang menguasai kitab madhab, dia kuasai kitab madhab Syafi'i, tapi ternyata hanya sebatas taklid saja, tidak paham dalilnya, Maka kata para ulama, dia bukan ulama. Dia disebut apa? Muqallid. Ulama siapa? Yaitu mereka yang sangat berilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula menguasai ilmu-ilmu yang menjadi alat untuk ijtihad dan istinbat, seperti ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih, ilmu bahasa Arab. Itu para ulama ya akhir Islam. Imam Syafi'i rahimahullah mendefinisikan, menyebutkan ulama itu ada dua. Ada ulama yang boleh berfatwa dan ulama yang belum boleh berfatwa. Kata beliau, ketika menyebutkan tentang syarat para ulama yang boleh berfatwa, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih, kata beliau, Al-Mufti, orang yang boleh berfatwa itu siapa? Yang pertama, Wal-Alim Bikitabillah, itu orang-orang yang betul-betul berilmu tentang kitabullah, ta'wilihi wa tanzilihi wa muhkamihi wa mutasyabihihi. Ya, ta'wil tanzilnya, muhkam mutasyabihnya, artinya ilmu-ilmu alat yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran dia kuasai. Yang kedua, al-alim bisunnati Rasulillah kalam kama alima minal Quran. Kata Imam Syafi'i, dia betul-betul berilmu tentang sunnah Nabi sebagaimana ia berilmu tentang Al-Quran. Jadi dia menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahihi wa saqimihi, dia pun juga mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ini ulama. Yang ketiga ikan Imam Syafi'i apa? Al-alim bil lughatil arabiyyati wa asalibiha. Betul-betul berilmu tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya. Maka kalau ada orang diulamakan tapi tidak bisa bahasa Arab, berhak enggak disebut ulama, Pak? Enggak berhak, walaupun dia pandai bicara. Iya. Yang keempat kata Imam Syafi'i, al-alim bi aqwalil ulama'i wa turukit tarjih. Berilmu tentang pendapat-pendapat para ulama dan tata cara mentarjih dari pendapat ulama itu di saat terjadi perselisihan. Dan antum tahu, Pak, dalam kitab usul fikih, tata cara tarjih itu lebih daripada 50 cara dan harus dikuasai. Iya. Kata Imam Syafi'i apa? Siapa yang terpenuhi padanya empat syarat ini, syarat-syarat ini, falyatakallam fil ilmi wal yufti, silahkan berbicara tentang ilmu dan boleh berfatwa. Dan siapa yang belum terpenuhi empat syarat ini, silahkan berbicara tentang ilmu wala yufti, tapi tidak boleh berfatwa. Berarti Imam Syafi'i di sini membagi, ada ulama yang boleh berfatwa dan ada ulama yang tidak boleh berfatwa. Iya. Imam Syafi'i mengatakan yang boleh berfatwa itu rupanya yang seperti apa, Pak? Yang menguasai kitabullah, dia faham betul kitabullah, hafal di Al-Quran, dia kuasai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ilmu-ilmu alat yang mendukung itu semuanya, menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya, menguasai pendapat-pendapat para ulama sehingga ia tahu ini masih perselisihan atau bukan. Kalau seperti ini jadinya, silakan berfatwa. Sementara di zaman sekarang semua orang berfatwa. Semua orang berfatwa, semua orang berfatwa. Dan antum tahu, tanya jawab itu termasuk fatwa. Tanya jawab itu termasuk apa? Fatwa. Makanya saya itu yang namanya tanya jawab itu takut, Pak. Ya. Saya alhamdulillah berguru kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad 5 tahun lamanya di kota Madinah. Mengambil kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Nasa'i. Beliau itu kalau tanya jawab paling sering ngomong la adri, enggak tahu. Enggak tahu. Masya Allah, kata saya, ini ulama. Ilmunya yang masya Allah luar biasa. Hafal perawi-perawi hadis, kutubus sitah dia kuasai. Ternyata ditanya masalah-masalah yang kita pernah pelajari di kelas, beliau mengatakan enggak tahu. Enggak malu untuk mengatakan apa? Enggak tahu. pernah di Qo'ah. Di Qo'ah itu apa ya? Qo'ah itu bahasa Arabnya apa ya? Sebuah ruangan ya, untuk kajian besar. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad ya, membawakan sebuah ceramah yang sangat bagus sekali. Judulnya Syajaratul Iman, Pohon Iman. Setelah selesai kajian, Syekh berkata, coba kumpulkan pertanyaan sini. Dikumpulkan semuanya langsung. Ini tolong tanyakan ke ulama besar ya. Pergi. Bengong saya. Mas, ini profesor begini gimana kita? Kita-kita ini di Indonesia memang terlalu berani berfatwa. Ya, makanya enggak usah ada acara pertanyaan kali ya. Ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Ini dia. Jadi ulama. Nah, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ulama bagaimana? Pertama, kita cintai mereka. Namun tidak berlebihan. Sebab kita melihat para sahabat pun tidak berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak berlebihan kepada siapapun dari para ulama ataupun para wali. Kata Rasulullah, la tuturuni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam. Fa inna mana abdun, aku ini hanyalah hamba Allah. Tapi dan maka ucapkan hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Anas bin Malik mengatakan, tidak ada satupun orang yang paling suka dilihat oleh mata para sahabat kecuali Rasulullah. Lakinnahum la yakumuna lahu. Akan tetapi mereka tidak berani berdiri menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima ya'rifuna annahu yakrahuhu, karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Rasulullah tidak suka, Pak, kalau beliau datang disambut dengan cara berdiri oleh para sahabat, tidak suka. Makanya para sahabat tidak berani berdiri. Sementara di zaman sekarang yang namanya kiai, oh, baru datang aja tangannya udah begini-begini nih, Pak. Suka disambut orang dengan berdiri. Padahal kata Rasulullah SAW, man sarrahu an yatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang merasa suka untuk dihormati manusia dengan cara berdiri menghormatinya, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Kalau kita merasa suka dihormati dengan cara orang-orang berdiri menghormati kita, kata Rasulullah, silakan siap-siap tempatkan duduk, tempat duduk Anda di neraka. Masya Allah. Makanya dipraktikkan oleh para sahabat. Para sahabat Ibnu Umar, kalau datang ke suatu majelis, kemudian ada seseorang yang berdiri dan mempersilahkan tempat duduknya, silakan, Ibnu Umar gak mau duduk di tempat itu. Beliau cari tempat lain. Saking khawatirnya terkena hadis tersebut. Padahal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang sangat agung, orang yang sangat mulia. Sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah mendidik para umatnya tuh supaya apa? Tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan. Itu terhadap Rasulullah, terhadap ulama lebih lagi. Maka dari itu ya akhi, ya, para ulama kita cintai, na'am, kita hormati, na'am. Tapi kita kultuskan? La, tidak. Ulama manusia biasa. Kita lihat pendapat-pendapat ulama tersebut. Yang sesuai dengan kitabullah, kita ikuti. Yang tidak sesuai, kita tidak ikuti. Tanpa kita meremehkan mereka. Dan itu yang diperintahkan oleh para ulama madhab. Imam Syafi'i tegas. Ya, beliau mengatakan apa? Ajma'al ulama'u ala annahum man istabanat law sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun an yada'aha liqauli ahadin. Para ulama semua bersepakat bahwa siapa saja yang telah jelas kepada dia sunnah rasul, maka ia tidak boleh tinggalkan sunnah rasul hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Tak boleh. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, Ya, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul, kalau kalian mendapatkan dalam buku saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, fal qaulu ma qalahur rasul, yang kalian ambil adalah sabda Rasulullah, fala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Dalam satu riwayat, fadribu qaulil haid, buang jauh-jauh pendapatku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan pernah muridnya Imam Syafi'i yang bernama Ibnu Asad, ya, bertanya kepada Imam Syafi'i, "Hai Syafi'i, bagaimana pendapatmu tentang hadis bahwa nanti kaum mukmin akan melihat Allah di akhirat nanti?" Apa kata Imam Syafi'i? "Ya Ibnu Asad, iqdi ilai, nisbatkan kepada saya. Haitu aw mittu, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal dunia. Anna kulla hadithin sahha fa inni aqulu bih wa illam yablughni." Bahwa setiap hadis yang telah sahih, maka itulah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kamu harus ikut madhab saya, tidak pernah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati ulama, sangat menghormati ulama dari seluruh madhab. Tapi mereka tidak pernah mengkultuskan para ulama. Mereka tidak pernah gulu bersikap berlebih-lebihan terhadap para ulama. Mereka kita jadikan sebagai apa? Bintang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia terhadap ulama itu ada tiga kelompok, Pak. Kelompok pertama mengatakan apa? Enggak butuh ulama, cukup Al-Quran dan hadis. Akhirnya ambil bulughul maram, pahami sendiri. Siapa dia? Pak Bang, untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh ilmu alat tidak, Pak? Butuh ilmu alat, butuh bahasa Arab, usul fikih, kaidah fikih, ya, ilmu-ilmu alat yang lainnya yang harus dikuasai. Ini enak aja ambil Sahih Bukhari, pahami sendiri. Bahaya. Katanya enggak butuh ulama. Ini salah. Kelompok yang kedua terlalu berlebihan kepada para ulama. Katanya Sahih Bukhari itu masih mentah. Yang udah matang tuh nih kitab ulama nih. Akhirnya apa? Mereka tidak mau menyelisih yang ada dalam kitab para ulama. Padahal Rasulullah SAW telah mengabarkan akan munculnya hal seperti itu. Dalam riwayat Imam Baihaqi dan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Rasulullah SAW apa? La taqumu sa'ah, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al asyrar wa yudha'al akhyar wa yadhharal qawl wa yukhzanal amal wa tuqra' fil qawm bil masnah laisa minhum man yungkiruha wala man yughayyiruha faqila wa mal masnah qala maktutiba siwa kitabillah. Kata Rasulullah SAW apa? Di antara tanda hari kiamat, orang-orang buruk akan diangkat, orang-orang yang baik akan direndahkan, akan muncul ucapan perkataan dan dikunci amal, dan akan dibacakan al-masnah pada suatu kaum, tidak ada di antara mereka yang berani untuk mengkritik atau merubahnya. Lalu ditanya, apa itu al-masnah? Dijawab, setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah. Kitab-kitab madhab menjadi panduan-panduan selain kitabullah yang tidak boleh diotak-atik. Seakan-akan yang ada dalam kitab ulama ini sebuah kebenaran yang pasti. Menyaingi kitabullah, ternyata Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya seperti itu, Pak. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membaca kitab para ulama, mereka melihat juga kitab para ulama lain, mereka lihat mana yang sesuai dengan dalil dan hujah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Ini kewajiban kita, Pak, terhadap para ulama, Pak. Nah, di masyarakat kita ini, Pak, fanatik ulamanya luar biasa. Fanatik apa namanya? Organisasinya luar biasa. Pokoknya kebenaran itu hanya pada organisasi saya. Siapa yang enggak ngikutin organisasi saya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fala ilaha illallah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ya, inilah sikapnya terhadap para ulama. Makanya kelompok yang ketiga ini dia ahlus sunnah, yaitu mereka yang senantiasa apa? Berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, namun mereka menjadikan para ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis, dan bukan sebagai tujuannya. Akhul Islam azakumullah. Ini karakteristik yang keberapa? Yang ketiga, bahwa sikap ahlus sunnah terhadap para ulama tengah-tengah antara gulu dan tafriyat, berlebihan dan melecehkan. Ahlus sunnah mereka yang sangat menghormati para ulama. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Karakteristik yang keempat dari ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah ikhwatul Islam selalu menjunjung persatuan kaum muslimin, namun persatuan di atas kebenaran, bukan di persatuan di atas sesuatu yang tidak jelas. Bapak, ibu-ibu, Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah tidak? Hah? Iya. Rasulullah mengabarkan dalam hadis-hadisnya umat Islam berpecah belah tidak? Apakah berarti perpecahan itu boleh? Tidak. Justru yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita disuruh bersatu padu tidak? Naam. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai, kata Allah. Jangan apa? Bercerai-berai. Namun Pak, penting untuk kita untuk memahami tentang hakikat persatuan dulu Pak. Persatuan itu di atas apa? Apakah hanya sebatas bersatu badan-badan tanpa akidah? Apakah bersatu badan-badan tanpa apa? Dasar? Tentu tidak. Baca oleh Bapak dan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua ayat tentang persatuan selalu diikat dengan apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wa'tas dalam surat Ali Imran ayat 102 itu ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah. Allah mengatakan berpeganglah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Sedangkan tali Allah itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Berarti orang yang tidak mau berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis itulah yang disebut dengan yang bercerai-berai, walaupun jumlahnya mayoritas. Bapak buka dalam surat apa itu? Ali Imran ayat 153 tadi. Ali Imran ayat 153 Allah mengatakan apa? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku ini. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Ini saya jalan-jalan ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Ternyata berpecah belah dalam ayat ini maksudnya apa? Berpecah belah dari jalan yang lurus, bukan dari jumlah mayoritas. Bukan. Yes. Berarti kita selalu mengajak, ayolah ya, wahai kaum muslimin, buang perpecahan. Ayo bersatu padu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita tekankan ya akhwat Islam. Anzakumullah wa iyakum. Karena orang Yahudi pun juga disebut oleh Allah bersatu padu. Tapi Allah mengatakan apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu padu badannya itu, sementara hati mereka bercerai-berai. Maka Pak, kalau persatuan hanya mengandalkan badan, sementara akidah bercerai-berai, ini mirip dengan orang-orang ya Yahudi. Naam, kita selalu menjunjung persatuan. Semua perkara yang bisa menimbulkan perpecahan, kita berusaha untuk menghilangkannya. Di antara sebab yang menyebabkan berpecah belah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin berpecah belah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Ahlussunnah wal Jamaah sangat welcome dengan persatuan. Ya Allah, bersatu, ayo. Tapi kita tidak mau bersatunya para pejudi. Tahu perjudi bersatu, yaitu kumpul di satu tempat, masya Allah pada kumpul itu pejudi itu. Tapi siakan saling sikat, saling sikut, itu persatuan pejudi. Atau persatuan angkot, kita pun juga nggak mau persatuan angkot, Pak. Ya, warnanya sama semuanya. Tapi apa? Sikut-sikutan juga, persatuan angkot itu namanya. Atau kita pun juga nggak mau persatuan orang Yahudi. Kamu lihat dia bersatu padu tapi hatinya bercerai berai, kita tidak ingin itu. Berarti persatuan kita betul-betul bersatu hati dan badan. Persatuan hati itu persatuan akidah untuk iman kepada Allah, untuk ittiba sunnatu Rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau yang satu ngikutin hawa nafsu, yang satu mengikuti wahyu, tidak akan mungkin pernah terjadi persatuan selama-lamanya, Pak. Antara pengikut hawa nafsu dan pengikut wahyu, tidak mungkin, tidak mungkin. Maka ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita selalu menjunjung persatuan. Dengan cara apa? Mendakwahkan manusia kepada tauhidullah, kepada akidah yang hak, kepada ittiba sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempersatukan manusia di atas kebenaran, bukan di atas perkara yang tidak jelas di atas apa. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebetulnya pembahasan tentang Ahlus Sunnah masih panjang, tapi sayang waktunya yang tidak mengizinkan kita. Kitab-kitab yang membahas tentang Ahlus Sunnah banyak, tapi kebanyakan masih berbahasa Arab. Jadi gimana dong Ustaz? Ya antum belajar bahasa Arab, baru kemudian antum beli kitab-kitab para ulama. Banyak, Pak. Contoh kitabnya Imam Al-Lalikai dengan kitab Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, 4 jilid, Pak. Belum diterjemahin? Belum. Iya. Contoh kitab Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syari'ah Syari'ah, belum diterjemahin? Belum. Yang sudah terjemahkan ada kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari dengan syarahnya Syekh Saleh Fauzan. Nah, coba itu akan disebutkan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Al-Imam Al-Barbahari itu wafat pada tahun 327 Hijriah, di abad ke-4 Hijriah. Sebetulnya para ulama sudah menjelaskan tentang hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kita masalahnya belum pernah menggali gitu loh, kitab-kitab para ulama terdahulu itu. Banyak sekali muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Muzani, menulis khusus tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab beliau yang berjudul As-Sunnah. Beliau menyebutkan tentang keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah dalam sunnah Nabi SAW yang merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dia Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim. Mereka berdua menulis satu kitab tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Battah, Imam Abu Daud As-Sijistani, selalu mereka, kitab para ulama terdahulu pun menyebutkan tentang bagaimana sih siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tinggal digali aja, Pak, digali. Iya, supaya kita tahu siapa sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Ya, demikianlah kajian di sesi yang kedua ini, dan insyaallah akan kita langsung lanjutkan dengan tanya jawab. Dan sudah sangat banyak pertanyaan yang masuk, baik dari peserta kajian maupun dari pendengar Radio Muslim Yogyakarta. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, setelah mendengar penjelasan Ustadz, saya semakin merasa jauh dari definisi Ahlus Sunnah. Apa kiat-kiat agar saya bisa menjadi Ahlus Sunnah yang sejati tanpa berjalan atau terpengaruh dengan firqoh-firqoh yang ada? Jazakallah khair. Apa yang harus diperbuat agar kita menjadi Ahlus Sunnah sebenar-benarnya? Pertama, Pak, tampaknya mustahil ya kalau kita ingin seperti para sahabat, sama, gak mungkin. Tapi setidaknya kita berusaha untuk mengikuti jejak kaki para sahabat, keyakinannya, cara ibadahnya, akhlak dan muamalahnya. Caranya gimana? Duduk di majlis taklim, mengkaji kitab-kitab para ulama. Ya. Kaji kitab para ulama terdahulu seperti Imam Kitab Asy-Syari'ah, Imam Al-Barbahari, Aslus Sunnah yang ditulis Imam Ahmad bin Hanbal, Syarhus Sunnah yang ditulis Imam Al-Barbahari. Demikian pula kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalikai. Banyak seabrek-abrek kitab-kitab para ulama yang masih berbahasa Arab itu, Pak. Bikin kajian khusus tentang Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan antum di situ terus rutin mempelajarinya. Siapa sebetulnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu? Sebab kalau kita tidak menuntut ilmu, bagaimana kita akan tahu ini Ahlus Sunnah atau bukan? Setelah kita kuatkan pondasi kita tentang pemahaman ya akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, baru kita sedikit demi sedikit mempelajari tentang firqoh-firqoh yang lain. Para ulama menulis kitab tentang kitabul firqoh. Contoh misalnya Asy-Syahrastani dalam kitab beliau Al-Milal wa Nihal menyebutkan tentang keyakinan setiap firqoh. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, ini masyhur sekali beliau ini, menulis sebuah kitab yang berjudul Maqalat Islamiyin, 3 jilid. Dan dalam kitab itu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menyatakan dengan terang-terangan bahwa beliau rujuk dari pendapatnya yang terdahulu. Ya. Beliau menyebutkan dulu akidah kullabiyah yang merupakan akidah yang beliau pegang sebelumnya. Setelah itu beliau menyebutkan dalam kitab Maqalat Islamiyin akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Di antaranya bahwa Allah bersama yang di atas arasy, bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk tapi firman Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keyakinan. Di akhirnya beliau mengatakan apa? Wabihi aku wa hadza madhhabu Ahmad bin Hanbal wabihi aqul. Dan inilah keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal, dan dengan keyakinan inilah saya berkeyakinan. Ini fase beliau yang ketiga, Pak. Karena Abul Hasan Al-Ash'ari itu melewati 3 fase. Fase pertama fase Mu'tazilah, fase kedua Kullabiyah, fase ketiga Ahlussunnah. Nah, yang tersebar di zaman ini yang fase keduanya, yang meyakini bahwasanya sifat Allah hanya 20. Padahal Imam Abul Hasan sudah meninggalkan itu. Ya, ini selingan aja. Nah, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menulis kitab Maqalat Islamiyin yang isinya adalah menyebutkan tentang keyakinan-keyakinan firqoh dari Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dengan kelompok-kelompoknya. Ya. Nah, ini akal Islam, enggak masalah. Tapi setelah kita mengukuhkan, mempelajari dulu tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pahami dulu, pahamkan, pahami. Alhamdulillah di Jogja, alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang bisa antum jadikan rujukan. Ya. Di situ antum bisa belajar tentang keyakinan yang hakiki siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penting, akhi, kalau antum tidak mempelajarinya dan tidak mendalaminya, antum tidak akan pernah paham siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana dengan pemikiran yang berkembang sekarang tentang Islam Nusantara? Apakah ini sesuai dengan pemahaman salaf? Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Kalau yang dimaksud bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang disesuaikan dengan tradisi masyarakat Indonesia, maka kita katakan pertama, memang Islam tidak mengingkari tradisi, tapi juga tidak ya memakai tradisi sama secara mutlak. Tradisi boleh diamalkan di saat kapan? Pertama, dalam dalil yang tidak ada batasan dalam syariat, maka pada waktu itu diserahkan kepada adat istiadat. Contoh masalah pakaian, Allah hanya memerintahkan kita untuk menutup aurat, tapi Allah tidak menyebutkan bentuknya bagaimana. Maka kata para ulama, kembalikan kepada adat istiadat kaum muslimin masing-masing. di suatu tempat. Yang kedua, tradisi ini tidak boleh bertabrakan dengan syariat Islam. Maka tradisi yang berbau kesyirikan ditolak dalam Islam. Ya. Tradisi yang tidak sesuai dengan ruhul Islam ditolak dalam Islam. Maka untuk mengamalkan tradisi itu ada syarat-syaratnya, akhi. Kalau terpenuhi syaratnya, na'am, kita lakukan. Tapi kalau ternyata maksudnya adalah bahwasannya Islam Nusantara itu adinya, ya sudah, Islamnya jangan ngikutin Islam Nabi Muhammad. Ajib. Maka kita katakan kepada dia, Islam Nusantara nabinya siapa? Kalau dia menjawab, nabi kita Nabi Muhammad, ya selesai. Nabi kamu itu orang Arab, bukan orang Indonesia. Emang nabi kamu itu namanya Bejo ya? Iya. Yang kedua, kalau antum maksudnya Islam Nusantara artinya semua Islam dijadikan Nusantara. Sekarang saya mau tanya, Islam bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Kalau begitu jangan pakai Islam, tapi agama. Agama Nusantara, selesai sudah. Iya. Karena Islam bahasa Arab. Sebetulnya Islam Nusantara itu orang-orang yang mengklaim itu, Pak. Ya. Terusan dari Jil, nama lain dari Jil sebetulnya. Ya. Cuma mereka membumingkan dengan nama ini setelah nama liberal sudah tidak laris lagi. Semua kaum muslimin sudah paham bagaimana sesatnya liberal. Akhirnya mereka mencetuskan pemikiran lain, namanya Islam Nusantara. Iya. Namun alhamdulillah para pemuka-pemuka agama di Indonesia seperti MUI dan yang lainnya tidak ada yang setuju dengan Islam Nusantara ini. Ya, karena hakikat Islam Nusantara itu menolak Islam dan syariatnya. Ya, Allahu musta'an. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kami gabungkan saja. Ustaz tadi sempat menjanjikan untuk menjelaskan tentang Wahabi. Apakah Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya bisa disebut Wahabi? Seperti halnya penisbatan kepada Ahmad bin Hanbal dengan mazhab Hambali, bukan Ahmadi. Kemudian pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana hukumnya menikah dengan pasangan yang berbeda mazhab? Wahabi, ini nama menakutkan buat orang-orang yang awam. Awas Wahabi. Apalagi dengan munculnya buku yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Di situ isinya kedustaan semuanya, mengatakan bahwa Wahabi itu haus darah, membunuh para ulama dan yang lainnya. Yang isinya sangat provokasi sekali. Iya. Tapi alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustaz, di antara Ustaz Firanda dengan judulnya Membongkar Sekte Syiah. Isinya adalah membantah buku itu. Karena penulisnya yang bernama Idahram. Idahram itu kebalikan dari Marhadi. Ya. Itu memang tampaknya condong-condong ke sana. Ustaz Sofyan bin Khalid Rurai juga membantah buku tersebut. Dan bantahnya bagus sekali. Ya. Kedustaan-kedustaannya sangat dicolokkan di situ. Juga buka bukunya siapa itu? Waskito kalau enggak salah namanya. Menulis juga bantahan terhadap buku tersebut. Cuman sayang ya itulah ya buku yang sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi ini kemudian dibumingkan. Lalu kemudian dihadiahkan ke pembesar-pembesar negara, Pak. Pembesar-pembesar militer dan yang lainnya. Sehingga akhirnya dari situlah menjadi sebuah pemandangan yang mengerikan kalau mendengar Wahabi. Sebetulnya memang Wahabi itu sesat. Wahabi muncul di abad-abad kedua Hijriah atau di akhir-akhir abad kedua Hijriah di Maroko sana. Di mana yang pertama kali memunculkannya bernama Wahab bin Rustum atau Abdul Wahab bin Rustum. Pemikirannya menyeleneh, iya. Dia mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. mengatakan sholat Jumat tidak wajib, jilbab tidak wajib, membatalkan syariat Islam. Makanya Ibnu Lakhami yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, ketika ditanya tentang masjid yang dibangun oleh sekte Wahabi, beliau mengatakan apa? Masjid itu harus dihancurkan. Kan itu masjid dirar, yang tujuannya memecah belah kaum muslimin. Dan itu dinukil oleh siapa, seorang ulama madzhab Maliki yang hidup di Maroko, yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Namanya saya lupa. Benseresi. Nah, ikhwatal Islam, sekte Wahabi itu sudah munculnya jauh adanya sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Sekte Wahabi itu muncul di akhir abad ke-2 Hijriah. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah, yaitu pada abad ke-12 Hijriah. Faham tidak? Ya. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai berdakwah, karena pada waktu itu jazirah Arab dipenuhi oleh syirik, Pak, pengagungan kuburan, maka kemudian beliau dimusuhi oleh banyak kaum muslimin yang mengagungkan selain Allah. Tadinya di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum ada penamaan Wahabi, belum. Penamaan Wahabi itu sekitar 50 tahun setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia. Baru kemudian dibumingkanlah nama Wahabi. Yang membumingkan siapa? Penjajah. Iya. Padahal, Pak, kalau kita lihat, Wahabi itu kalau nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak benar, harusnya Muhammadi gitu kan. Namanya kan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dinisbatkan harusnya Muhammadi gitu kan. Iya. Kalau Wahabi yang benar itu yang namanya Abdul Wahab bin Rustum. Nah, kepada dialah dinisbatkan sekte Wahabiyah itu. Sekarang kita perlu untuk membuka mata, siapa hakikatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, Pak? Karena dakwah beliau sangat dibesar-besarkan, bahwasanya itu dakwah yang sangat ekstrim. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mudah mengkafirkan, padahal kalau antum baca kitab sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang ditulis oleh seorang ulama Saudi di Madinah itu, saya lupa namanya, Syekh Abud, ya, itu akan jelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan orang yang mudah mengkafirkan. Dalam risalah beliau ketika membantah tuduhan-tuduhan terhadap beliau bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah ke negerinya, beliau mengatakan apa? Fa idza kuntu lam ukaffir man ya'budu sanam badawi ya alladhi ala qabrihi bisababi jahlihim wa adami man yunabbihuhum fa kaifa ukaffir man lam yuhajir ilai, kata beliau apa? Kalau saya belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patungnya Badawi di kuburannya karena kebodohan mereka dan tidak ada yang memperingatkan mereka, bagaimana aku akan mengkafirkan orang yang tidak hijrah kepadaku? Masya Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sikapnya jelas di sini, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah. Bahkan beliau ketika menyebutkan tentang siapa hakikat, siapa yang boleh mengkafirkan, beliau mengatakan apa? Wahada amrun azim, ini permasalahan besar. La yajuz likulli ahadin an yadkhula fih, tidak boleh setiap orang untuk masuk dalam permasalahan ini. Ini permasalahan berat, kata beliau. Masalah kafir mengkafirkan, tidak boleh. Setiap orang masuk dalam kancah kafir mengkafirkan. Itu hanyalah para ulama yang telah dalam keilmuan mereka. Namun itulah, Pak, ya, sekali lagi, hal seperti ini sengaja diitu-itukan lagi. Untuk apa? Tujuannya sebetulnya untuk menghalang-halangi dakwah sunnah. Menghalang-halangi dakwah apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka ingin supaya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul itu tetap hidup dan tetap laris di masyarakat. Akhirnya seperti itulah jadinya. Sudah gitu masyarakat terlalu awam dan mudah sekali untuk menelan semua tuduhan-tuduhan dan isu-isu yang ada. Tidak ada keinginan untuk membahas, meneliti tentang sebetulnya siapa sih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, bagaimana keyakinannya. Ya, Allah musta'an wa la yatikla. Naam. Soal menikah dengan beda mazhab tadi, Tat, belum dijawab. Apa itu? Menikah dengan beda mazhab. Bolehkah menikah dengan beda mazhab? Emangnya mazhab Syafi'i beda agama ya dengan mazhab Hambali? Allah musta'an. Memang Pak, di zaman dahulu mazhab yang paling fanatik itu mazhab Hanafi, Pak. Mazhab Hanafi ini paling benci kepada mazhab Syafi'i, Pak. Ini dua mazhab musuhan terus itu. Iya. Sampai-sampai kemudian mazhab Hanafi, para ulama mereka memfatwakan haram menikahi wanita mazhab Syafi'iyah. Dan kalau terjadi perkawinan, batal perkawinannya, tidak sah. Iya. Sampai-sampai mereka saking bencinya terhadap mazhab Syafi'i, ketika ditanya tentang apa? Iya. Makanan ulama, makanan orang mazhab Syafi'i boleh dimakan apa tidak? Jawabnya, kasih makan anjing aja. La ilaha illallah. Sampai demikian dulu Pak, fanatik mazhabnya luar biasa. Dan ini sesuatu yang tidak direstui oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ini fanatik buta. Dari mazhab manapun Anda, selama Anda muslim dan dia muslimah, mentauhidkan Allah, berpegang kepada sunnah Rasulullah, menikahlah dengan dia. Ya, tidak melihat mazhab, tidak melihat mazhab. Dan subhanallah Pak, mazhab Hanafi itu sampai detik ini sangat benci sama mazhab Syafi'i. Setahun yang lalu waktu saya masih mahasiswa di Madinah, ya, saya pakai waktu musim haji itu, saya pakai pakaian orang Indonesia, ya, pakai sarung, pakai koko, pakai peci hitam. Saya duduk di samping orang Afghanistan. Pertama kali dia nanya ke saya apa coba? Bukan nama, siapa namamu? Bukan. Apa madhab kamu? Saya lihat, oh ini orang Afghanistan ini. Dia madhabnya Hanafi. Saya bilang, ana Syafi'i. Saya Syafi'i. Langsung diambil barangnya, pergi dia, Pak. Sampai begitu bencinya mazhab Hanafi sama Syafi'i itu. Bencinya minta ampun. Iya. Padahal para ulama mazhab terdahulu, Abu Hanifah, enggak masalah. Iya. Itu terjadi ketika munculnya fanatik mazhab. Selama dia muslim, muslimah, silakan. Dari mazhab manapun juga. Selama dia berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana kalau sekelompok orang yang mengaku mengikuti Salafiyun tapi tidak mau dengan ustadz-ustadz di luar kelompoknya, dan metode pendidikan agak keras, kurang dilandasi kasih sayang dan lemah lembut? Apa memang benar ada kubu-kubu dalam golongan tersebut, yang kubu-kubu keras dan juga kubu-kubu yang lemah? Afwan, karena ana baru berhijrah dan menemukan hal tersebut di daerah ana. Akhi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Ahlus sunnati a'lamuhum bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang paling mengetahui kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia. Ahlus sunnah wal jamaah itu, akhi, tujuan utamanya adalah bagaimana manusia itu mendapat hidayah. Bukan tujuan utamanya bagaimana bisa memvonis orang. Bukan. Kalau kita terkadang seakan-akan kalau sudah bisa memvonis, wah, ahlus sunnah wal jamaah. Lah, ahlus sunnah wal jamaah itu yang paling utama adalah bagaimana dia dapat hidayah. Bagaimana dia mendapatkan hidayah. Itu yang dia pikirkan. Lihat Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya. Kemudian ada orang minta izin, "Hai Rasulullah, ada si fulan bin fulan mau ketemu sama antum, sama dengan engkau ya Rasulullah." Rasulullah melihat dari kejauhan. Apa kata Rasulullah? "Bi'sa ibnul asyirah, bi'sa akhul asyirah." Itu orang seburuk-buruknya teman. Dia orang yang sangat buruk akhlaknya. Lalu orang itu pun datanglah, diizinkanlah Rasulullah datang. Ketika di hadapan Rasulullah, Rasulullah tersenyum kepadanya. Manis wajahnya kepada orang ini. Lalu orang itu pun pergi. Tak lama kemudian datang lagi dan minta izin seorang sahabat lain. Rasulullah melihat dari kejauhan, Ni'ma ibn al-Ashirah. Itu orang sebaik-baiknya teman bergaul. Akhlaknya baik sekali. Ketika di hadapan Rasulullah, Rasulullah diam, biasa saja, tidak tersenyum. Aisyah merasa heran dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tadi ketika ia masih jauh mengatakan dia seburuk-buruknya orang, tapi ketika dia di hadapan engkau, engkau tersenyum kepadanya. Mungkin dalam kaidah orang-orang yang ekstrim mengatakan ini mumayyi namanya, ya, nggak punya apa, nggak punya pendirian, gimana sih itu?" Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? "Ya Aisyah, mata ahitini fahisha. Semenjak kapan engkau menemukan aku orang yang berbuat tidak baik? Inna asyaddan nasi adzaban, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat, hai Aisyah, man wada'ahun nas ittiqa'a syarri, orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut dari keburukan dia." Al-Imam Al-Qurtubi sebagaimana dinukil Imam Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 10, ketika menyebutkan tentang hadis ini, beliau mengatakan, "Wafih, dalam hadis ini terdapat faedah agung." Apa itu? Jawazu mudaratin nas, bolehnya bersikap baik kepada manusia walaupun dia apa? Menyimpang. Dengan tujuan dia mudah-mudahan dapat tidak? Hidayah. Terkadang akhi, kita tidak bersikap keras kepada orang yang menyimpang, khawatir kalau kita keras, dia lari dari kebenaran. Karena tujuan kita adalah untuk supaya dia menjadi apa? Dapat hidayah. Dapat hidayah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika berbicara tentang masalah Hajar, memboikot, beliau mengatakan bahwasanya tujuan ini adalah untuk hidayatun nas. Tujuannya supaya manusia mendapatkan hidayah. Itu tujuannya ya akhi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka mentahdir, ketika mereka memboikot, melihat tujuannya tercapai atau tidak, hajarnya tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, buat apa? Buat apa? Wallah, saya duduk di majlis ta'limnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bin Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Pernah di suatu kajian, setelah selesai kajian, ada yang bertanya, "Syekh, bagaimana pendapat engkau tentang Muhammad bin Surur?" Kata Syekh, "Aku mendengar dia banyak penyimpangannya." Pertanyaan lagi, "Syekh, bagaimana pendapat engkau tentang Fulan bin Fulan?" Kata beliau, "Saya tidak tahu." "Syekh, bagaimana pendapat tentang Fulan bin Fulan?" Berubah wajah beliau. Beliau berkata apa? "Apa manfaatnya kalian bertanya kepada saya tentang masalah ini? Apa manfaatnya?" Kata Syekh. "Mayam bagi li talibil ilm," tidak layak seorang penuntut ilmu untuk menghabiskan waktunya hanya untuk bertanya Fulan bin Fulan. Hendaknya seorang penuntut ilmu menghabiskan untuk mengkaji ilmu, kata beliau. Kaji ilmu dasar-dasarnya. Kaji ilmu itu. Masya Allah, akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya antum hadiri kitab-kitab kajian-kajian para ulama kibar di Saudi Arabia. Apakah habis waktunya untuk tahdir Fulan bin Fulan, Fulan wa'allan? Tidak. Majlisnya Syekh bin Bas, antum lihat sendiri. Majlisnya Syekh Uthaymin, antum lihat sendiri. Majlisnya Syekh Fauzan, antum lihat sendiri. Mereka kibar ulama, tapi majlisnya penuh dengan ilmu. Penuh dengan ilmu. Di zaman sekarang, akhi, orang-orang yang suka mentahdir ingin menempatkan dirinya sebagai kan Yahya bin Ma'in, ulama jarh wa ta'dil. Padahal para ulama ketika menyebutkan syurutul jarih wal mu'addil, syarat orang yang boleh menjarah dan mentakdil itu siapa? Yang pertama, an yakuna ladaihi taqwa wa wara'. Ya, hendaklah dia punya ketakwaan dan wara'. Ya. Sementara di zaman sekarang sudah ada tidak ada takwa, tidak wara'. Pokoknya kalau itu ulama, orang itu salah dikit, tahdir dah. Tujuannya vonis. Kalau sudah vonisnya berhasil, wah, seakan-akan dia salafi sejati sudah. Padahal ya akhi, bukan begitu. Rasulullah berdakwah. Rasulullah berdakwah itu untuk memperbaiki manusia. Rasulullah berdakwah untuk menjadikan mereka dapat hidayah kepada kebenaran. Di zaman sekarang kebodohan merajalela, akhi. Merajalela. Maka Syekh Albani rahimahullah mengatakan, kata Syekh Albani apa? Di zaman sekarang keadaannya berbeda dengan di zaman dahulu. Di zaman sekarang menurut saya, kata Syekh Albani, fa inni ara, ya, saya berpendapat bahwa hajar di masa di zaman sekarang tidak disyariatkan. Kenapa? Li ghalabatil jahli 'alan nas, karena kebodohan terlalu merajalela. Banyak manusia tidak paham tentang kebenaran. Betapa sekarang butuhnya kepada orang-orang yang apa? Mendekati manusia supaya mereka mau kepada kebenaran, akhi. Ini hakikat daripada kasih sayang Ahlussunnah wal Jamaah kepada manusia. Tujuannya mereka supaya dapat hidayah, dapat hidayah. Bayangkan, Pak, saya merasa geli terkadang melihat orang yang suka mentahdir-tahdir itu. Di hadapan majlis orang-orang awam, isinya tahdir, hati-hati fulan bin fulan. Orang awam bengong, siapa fulan bin fulan ya? Akhirnya apa? Bukannya mentahdir jadi memasyhurkan orang itu, Pak. Jadi semakin masyhur orang itu. Subhanallah, akhal Islam, azakumullah. Dhabit, batasan-batasannya telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili menyebutkan sebuah menulis sebuah kitab yang agung yang berjudul Mauqif Ahli Sunnati Wal Jamaah Min Ahli Al-Ahwa Wal Bidah. Di situ beliau menyebutkan tentang batasan yang sangat luar biasa dalam masalah hajar terhadap ahli bid'ah, terhadap ahlul hawa. Yang jelas fondasi kita Ahlus Sunnah adalah kasih sayang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan supaya dia dapat hidayah. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.